wedi banget dong, wedi banget. Yang gue kerjaan nek jadi satpam nang PT Auto 2000. Nah, apa gak ada lagi nyongol kembarong emu ah. Apa gak ada lagi nyongol tak cairong emu kembarong apa. Aduh lah, apa gak ada gerbatanya untuk kembarong emu kembarong. Aduh dong lah, kayak ketirambung lah, bukannya ini uling lain aja, cal, kayak tirambung lah cepetan, aku mau berulung ibu. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.